بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari bab Maja'a fi Tanzim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan Alu Syekh Rahimullah Ta'ala Warawa Ibnul Mundir عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. Dan Ibnu Mundhir meriwayatkan dari Mujahid, dosanya Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, tidak melihat adanya larangan la yara ba'san, tidak melihat adanya perkara ini dilarang, yaitu berupa seorang mempelajari manazilul qamar. Manazil jamak dari manjila, maknanya derajat. Ya kan? Al-qamar memiliki 28 derajat. Setiap malam berganti 1 derajat. Dan yang kalau bulan itu 30 hari, maka dia akan tersembunyi dari 2 malam. Kalau bulan itu cuma 29 hari, maka bulan itu akan tersembunyi 1 malam. Demikian sebagian penjelasan dari sebagian ahlul ilm terkait dengan manazilul qamar. Ini boleh dipelajari. Bismillah ya ikhwah. Adapun terkait dengan mempelajari manazilul qamar, kemudian untuk penentuan satu Ramadan atau satu Syawal dan semisalnya dengan ilmu hisab, karena mempelajari manazilul qamar termasuk kandungan dari ilmu hisab, maka di situ perkara yang perlu dibahas lebih panjang, di antaranya yaitu karena benturan dengan perintah puasa karena ru'ya. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Maka tidak bisa penentuan untuk satu Syawal atau satu Ramadan dengan hisab, tapi mempelajari tentang manazilul qamar, derajat-derajat tentang qamar ini dalam derajat keberapa ini dibolehkan oleh sebagian ulama, dan diantaranya adalah Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Waruya an Ibrahim atau warawain an Ibrahim Ibrahim an-Nakhai, juga dari tabi'i, kalangan para tabi'i, kalangan para tabi'in, anau kana la yara ba'san ayat ta'ala marrajulu minan nujumma yahtadi bihi. Juga ada riwayat, kalau wawini wawu ataf, maka kembali kepada Ibnu Mundhir. Kalau wawini isti'afiyah, maka mungkin dibaca dengan ruwiyah. Bahwasanya Ibrahim an-Nakhai rahimahullah juga tidak memiliki pandangan yang terlarang seorang itu mempelajari terkait dengan ilmu perbintangan, apa yang dijadikan petunjuk dengannya berupa waktu atau arah. Dan yang semisalnya yang termasuk dalam kategori perkara yang boleh, bukan sebagaimana yang telah lewat, ilmu taksir yang enggak boleh. Mana ilmu taksir adalah bintang ini muncul berpengaruh begini dari perkara-perkara yang positif ataupun negatif, muncul penyakit atau akan diketahui meninggalnya seorang pembesar atau lahirnya seorang pembesar dan semisalnya, ini yang tidak dibolehkan, itu namanya ilmu taksir. Artinya bintang itu punya pengaruh apa yang akan terjadi di dunia ini berupa peristiwa-peristiwa tertentu, itu yang dilarang. Ilmu taksir dari asrara yu'asiru taksir, memiliki pengaruh dengan sendirinya, maka menjadi syirik akbar. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala wal ma'dunu fi ta'allumihi ala tasyir, ala ilmu tasyir, wal ma'dun fi ta'allumihi ilmu tasyir, punya saya tidak ada ilmunya, bilang langsung wal ma'dun fi ta'allumihi at-tasyiru. Yang benar adalah ada tambahan ilmu ya. Wal ma'dun fi ta'allumihi ilmu tasyir la ilmu ta'sir. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yang diizinkan dipelajarinya ilmu perbintangan adalah ilmu tasyir dari sayyara, ilmu perjalanan bintang. Sayyara yusayyiru tasyir, perjalanan. Mahfum tasyir, yaknya dua dari maksudnya apa? Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya. La ilmu ta'sir, ilmu perjalanan perbintangan. Dan itu dipelajari oleh banyak manusia dari orang-orang tua kita. Mereka banyak mengetahui tentang bintang-bintang tertentu. Dan itu setiap daerah memiliki nama tersendiri. Kalau orang Sugihan, orang tua kita dulu mengetahui di sana ada bintang gubuk penceng. Tahu bintang gubuk penceng? Gubuk penceng, penceng itu senget. Jadi kayak gubuk penceng bentuknya di atas. Bintang kayak ular. Ada bintang luku. Luku itu alat untuk membajak sawah. Itu nama-nama yang diceritakan kepada kita dulu ketika kami masih kecil oleh orang tua kita. Dan mereka mengetahui kalau bintang ini di sini berarti jam sekian. Kalau bintang ini di sini berarti sudah jam sekian. Itu mereka tahu. Itu orang-orang tua kita rata-rata kebanyakan mereka tahu. Dan nama-nama itu adalah sesuai dengan apa yang dikenal oleh orang tua mereka atau yang memberikan pelajaran tentang hal tersebut. Sebatas mengetahui ini jam berapa, ini sudah dekat subuh atau belum. Karena mereka biasanya kalau kemarau di sawah, bahkan mungkin juga kadang sepanjang tahun banyak waktunya di sawah siang malam. Karena mereka bekerjanya di sawah, hewan mereka di sawah. Dan mereka enggak punya jam tangan, enggak punya jam dinding. Cuma mengetahui waktu tadi ini sebelum tengah malam, ini waktu tengah malam, ini setelah lewat malam, tengah malam. Ini menggunakan bintang-bintang yang mereka tandai. Dan itu masyhur di tempat kita ini. Perhatikan Salman, Sabah, si Sabir, perhatikan. Hal tersebut dibolehkan. Kalau ilmu taksir, yang artinya bintang itu punya pengaruh, baik itu pengaruh buruk, terkait dengan peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, di bumi, itu adalah fa'innahu batilun muharramun, ini adalah batil dan diharamkan, batil yang diharamkan. Qaliluhu katsiruhu, baik itu mempelajari ilmu taksir tadi terkait dengan perbintangan, ilmu terkait dengan pengaruh bintang tadi berpengaruh tentang peristiwa yang akan terjadi di muka bumi, baik peristiwa yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Sedikit dan banyaknya semuanya adalah haram, enggak boleh. Demikian pernyataannya Ibnu Rajab. Wa amma ilmu tasyir fayuta'allamu ma yahtaju ilaihi minhu, atau fayuta'allamu rajulu ma yahtaju ilaihi minhu lil ihtida' wa ma'rifatil qiblah wat turuq jaizun, atau fayuta'allamu, maka adapun ilmu tasyir, ilmu perjalanan bintang, maka dipelajari apa yang dibutuhkan kepadanya dari perkara tersebut untuk diambil ihtidak sebagai bimbingan petunjuk terkait dengan waktu dan mengenal arah kiblat dan mengenal jalan ini mengarah ke timur atau mengarah ke barat, ini mengarah ke utara atau selatan. Ini dibolehkan indal jumhur, karena orang kadang di tengah padang pasir enggak tahu arah, apalagi di tengah hutan yang rata-rata hutan di pohon itu adalah sama bentuknya, sama mirip-mirip dari bentuk-bentuk daunnya, ranting-rantingnya. Maka banyak manusia kalau sudah masuk di rimbunnya pepohonan enggak tahu arah, mau balik enggak bisa, karena semua bentuk yang didapati dari ranting-ranting pohon dan pepohonan rata-rata mirip, sehingga enggak tahu arah, mau keluar enggak bisa keluar, mau keluar enggak bisa keluar, mau ke kampungnya enggak bisa pulang. Dan ini sudah sering terjadi di mana-mana. Di sekitar kita banyak orang yang masuk hutan di sekitar kita ini, kalau mau balik enggak bisa balik. Berangkat 3 orang cari rumput parola ke hutan, bisa kalau dia misal dari kawannya, dia bisa hilang, enggak bisa pulang. Ya kan? Maka perlu ditandai, maka mereka kadang membuat tanda. Ketika masuk, kasih tanda, nanti bisa balik lewat tanda yang telah dilewati. Tapi kalau menggunakan ilmu perbintangan malam, maka dia tahu mana ini arah utara, arah barat, arah selatan, dan yang lanjutnya diketahui. Ini boleh indal jumhur menurut mayoritas ahlul ilm. Itulah ya Allah, perhatikan tentang perbedaan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan terkait dengan adanya ciptaan Allah berupa bintang, matahari dan bulan dan yang lainnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dzakara harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Anhuma yani an Qadat dan Ibn Uyainah. Qalu dzakara harbun anhuma an Qatada dan Ibn Uyainah huma manattabi'in. Siapa harbun? Qala huwa al-Imam Al-Hafidh Harb bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani Al-Faqih min sillati ashabil Imam Ahmad. Min sillati ashabil Imam Ahmad, termasuk dari orang-orang yang disebut dengan sahibnya Imam Ahmad, yang mengambil perkataan dari Imam Ahmad, termasuk dari kalangan sillah. Apa makna sillah? Orang-orang yang mulia dari orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad. Rawan Ahmad wa Ishaqo bin Harb. Rawan Ahmad wa Ishaqo wa Ibnil Madini wa Ibn Ma'in wa ghairihim. Walau kitabul masail. Harbun memiliki kitab yang disebut dengan Al-Masail lati su'ila anha Imam Ahmad wa ghairuh. Artinya ini sudah terbiasa sejak dahulu. Para imam itu ditanya oleh murid-muridnya, lalu dibukukan. Lalu dibukukan oleh sebagian murid-muridnya seperti Al-Imam Al-Albani. Banyak sekali soalat dari sebagian muridnya beliau memiliki soal jawab dengan Al-Imam Al-Albani. Syekh Mukbil, Syekh bin Baz, dan juga masyayikh yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya memiliki soal jawab yang dikumpulkan oleh para talabatul ilm. Ya kan? Seperti Majmu'ul Fatawa punyanya Ibnu Taimiyah. Juga banyak dari soal jawab yang berjilid-jilid. Dan itu sudah sejak dahulu. Mata sana kesamaanin wa mi'ata ini meninggal pada tahun 280 Hijriah. Aymin Hijratil Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wa Mas'ab wa Ibnu Ibrahim bin Mukhallad atau bin Makhlad Abu Ayyub di sini. Ini Bapak. Apa Pak? Abu Ayyub. Yang nama apa? Oh ya, aku benar siapa? Ha. Mula alam. Abu Ayyub atau Abu Ya'qub? Baik Abu Ya'qub. InsyaAllah Abu Ya'qub yang benar. Alhamdulillah Naisaburi. Al-Imam Al-Ma'ruf Ibn Rahawai. Saya dibaca Rahawai. Rahawai gitu aja. Jangan dibujakak bilangkan dia tuhu. Ibn Rahawai. Rawani Ibn Al-Mubarak wa Abi Usamah. Wa bani Uyayna wa tabaqatihim. Kala Ahmad Isaku indana imamun min aimatil muslimin. Yang mengatakan Imam Ahmad. Jadi kalau sudah direkomendasi seperti ini maka enggak perlu lagi tanya alasannya apa. Karena pujian dari Imam Ahmad adalah pujian yang musallam untuk diterima. Soalnya ada pembatalnya. Baru mungkin ditanya sebabnya kenapa kok ada yang membatalkan, ada yang mencelah. Rawanu Ahmad. Artinya Imam Ahmad juga meriwayatkan dari siapa? Sa'ad. Wal Bukhari wa Muslim wa Budad wa ghairuhum. Wa rawahu aidan an Ahmad. Artinya antara Imam Ahmad dengan Ishaq saling riwayat meriwayatkan. Saling ambil mengambil ilmu. Cid, Najib. Dengarkan. Mata sana tatis in wa salasina wa mi'ataini. Meninggal pada tahun 239 Hijriah. Qala rahimahullah ta'ala wa Nabi Musa anahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yadkhuluna al-jannata. Tiga golongan manusia tidak masuk surga. Satu, mudminul khamri. Orang yang gandrungi minum khamr. Mudmin itu adalah minar idman. Terus-menerus minum khamr. Kecanduan dengan khamr. Di antaranya adalah sabu. Kecanduan sabu. Kecanduan minuman yang memabukkan itu termasuk khamr. Itu diancam dengan ancaman tidak masuk surga. Ya kan? Wa musaddiqun bisihir. Dan membenarkan sihir. Wa qati'ur rahim. Dan memutus hubungan kerabat, hubungan keluarga. Dan ini banyak sekali di hari kita ini. Di antaranya adalah adopsi anak. Adopsi anak ini malapetaka. Karena anak tadi diputuskan dengan orang tuanya. Bahkan kalau lah sampai anak tadi enggak mengetahui orang tuanya asli, yang mengadopsi sangat gembira. Alhamdulillah sudah enggak ingat sama orang tuanya. Gitu. Padahal itu termasuk dosa besar. Ancamannya tidak masuk surga. Ini banyak orang yang mengadopsi anak. Menjadi anak angkat. Dinisbatkan kepada dirinya. Diaktekan. Lalu diputus dari orang tua yang melahirkannya. Kalau sudah terputus beneran sampai enggak kenal sama orang tua aslinya, ini yang mengadopsi bersyukur. Bancaan, kenduren. Kenduren atas dosa besar. Dan termasuk qati'ur rahim. Karena apa? Karena dia akan memutus hubungan keluarganya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hibban fi sahihi. Ya, gitu. Ada tambahnya enggak? Enggak ada. Baik. Qala Sa'd Rahman bin Hasan wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la yadkhulunal jannata mutmunul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun fi sihir rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih. Hadzal hadis rawahu Aidan At-Tabrani wal Hakim. Hadis ini juga riwayat diriatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim. Wa qala qala domirnya kepada Hakim. Wa qala domirnya adalah Hakim. Beliau Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Wa aqarra Dzahabi. Artinya Imam Dzahabi memberikan takrir dan pengakuan benarnya ucapannya Al-Hakim tentang sanad hadis tadi dikatakan sahih. Kenapa? Karena Al-Hakim adalah seorang yang mutasahil. Seorang alim yang mutasahil dalam mentashih mensanad hadis. Sehingga perlu diteliti ulang. Maka itu diantaranya adalah Imam Dzahabi yang memberikan pengakuan tentang benarnya tashihnya Al-Hakim. Fatamamuhu, dan sambungan hadis ini secara sempurna, wa man mata wa huwa yutibnul khamra saqahu Allahu min nahril gautah. Dan barang siapa yang mati sedangkan dia dalam keadaan terus menerus minum khamr, Allah akan memberikan minum kepada dia dari sungai Al-Gautah. Apa itu sungai Al-Gautah? Nahrun yajri min furujil mumisat yu'zi ahlan nar rihu furujihinna. Yu'zi ahlan nar rihu furujihinna. Nahrul Gautah yang akan diberikan kepada peminum khamr yang dia itu mudmin terus menerus sampai dia meninggal adalah sungai yang mengalir dari furujil mumisat, dari kemaluannya al-mumisat. Siapa al-mumisat? Yakni imra'ah anisa al-fajirat, perempuan-perempuan fajir, para pelacur. Yu'di al-nar, mengganggu, menyakitkan penghuni neraka bau kemaluan mereka para pelacur. Mumisat, siapa yang tahu asal kata mumisat? Nah, ayo, gimana asal katanya itu? Ayo siapa? Pak Rizki. Mumisat asal katanya apa? Apa? Umasa. Ayo Pak Muksin. Aumasa. Naam. Aumasa yumisu fawa mumisa. Mumis jamaknya bisa mumisat dan juga mayamis. Sebagian orang seperti itu. Ada yang berselisih dari hamzah itu dari wawu asal kata ini. Ya kan? Jadi kalau mencari dalam kamus, tadi dalam huruf wawu, wawu mim sin. Wa masa, nanti akan ketemu di sana, aw masa yumisu mumisat. Apa ya, kalau mencari dalam kamus, maknanya adalah para pelacur. Ini ancaman terhadap para peminum khamr sampai dia meninggal belum bertaubat. Diancam dengan ancaman dikasih minum oleh Ta'ala dari sungai Al-Ghautah, sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluannya para pelacur. Penghuni neraka tersakiti dengan bau kemaluan mereka. Ini sambungan dari hadis di atas. Dari sini Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Fadhal. Baik. Qalu ana bi Musa wa Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddar fi fathil muhmala wa tasdil dot. Haddar haknya di fathah. Itu namanya muhmala, hak tanpa titik. Dotnya di tasdid. Abi Musa al-As'ari sahabiyin jalilin. Mata sanata khamsin, meninggal pada tahun 50 Hijriah. Seorang sahabi yang mulia. Kala sabda Rahman bin Hasan, salah satu layat khudal jannata. Tiga golongan manusia tidak masuk surga. Hadha min nususil wa'id alatika riyas salafu ta'wilaha. Salah satu layat khudal jannata ila akhirihi. Itu termasuk dari nas-nas yang isinya adalah ancaman. Yang mana bahwasanya para salafus soleh enggak suka untuk mentakwil nas seperti ini. Artinya dibiarkan disebutkan begitu saja secara lafadznya. Kenapa? Biar lebih mengena kepada jiwa. Liyakuna awqa'ah. Lebih mengena. Lebih menyentuh kepada jiwa. Jiwa yang terkait dengan tiga perkara tersebut. Penggandrung minum khamr, memutus hubungan keluarga dan membenarkan sihir. Wa qalu ya'ni salaf amiruha kama ja'at. Amiruha, jalankan, perlakukan nas-nas seperti ini sebagaimana datangnya. Terus ada apa? Punya antum. Aman. Punya ana wa'an. Yang ditulis an dibenahi, wa an ta'awwuliha gitu. Itu keliru. Wa man ta'awwalaha fa huwa ala khatarin minal qaul 'ala Allah bila ilmin. Dan bidang siapa yang mentakwilnya, mentakwil nusus yang isinya ancaman, maka dia di atas khatar. Apa khatar itu? Bahaya. Berupa perkataan menisbatkan atas Allah tanpa ilmu. Qaul 'ala Allah maknanya apa? Merekomendasi ucapannya dinisbatkan kepada Allah. Maka itu termasuk tauqi. Maka di sana ada kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Karya Ibnu Qayyim I'lamul Muwaqqi'in, memberitahu terhadap orang-orang yang memakasi legalitas dari Rabb semesta alam, fatwa dan semisalnya. Wahsanu mayukol, dan sebaik-baik apa yang dikatakan terkait dengan nususul wa'id, nas yang berupa ancaman. Inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrid an millati al islam fa'inu yurja'u ila masyiatillah. Atau yarji'u ila masyiatillah. Paling bagus dari apa yang dikatakan berupa menanggapi nas yang isinya ancaman, yaitu sungguhnya setiap amalan masih di bawah syirik, selain kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, maka sungguh amalan tersebut kembalinya kepada masyiatullah. kembali kepada kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau masih di bawah syirik dan di bawah kekufuran, artinya masih di bawah kedudukan syirik, dosanya dosa besar tapi masih di bawah syirik, ini yang paling terbagus adalah kembalinya kepada kehendaknya Allah Ta'ala. Maknanya, fa in azzabahu faqad istawjabal azaba. Kalau memang dia disiksa oleh Allah Ta'ala pelakunya, maka tunggu dia memang sudah harus kena azab. Wa in ghafara lahu fa bi fadlihi wa afwihi wa rahmati, dan jika Allah mengampuni dia pelaku dosa besar selain syirik, selain kufur akbar, selain syirik akbar, maka kalau Allah mengampuninya, maka murni karena karunia Allah, karena dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kan karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini paling terbagus dalam menanggapi nas-nas yang berupa ancaman. Nah, kalau itu sangat berbahaya. Seorang pemabuk sampai dia meninggal karena mabuk. Seorang yang memutus hubungan keluarga. Seorang yang mempercayai apa? Sihir. Dan ini yang jadikan syahid di sini. Pembahasan kita termasuk juga ilmu perbintangan digunakan untuk ilmu sihir. Ini yang jadikan syahid untuk permasalahan kita dalam bab ini. Qalu mudminul khamr ayal mudawim ala syurbiha. Mudmin al mudawim minal mudawama, terus menerus minum khamr sampai meninggal. Qalu wa qati'ur rahim, memutus hubungan keluarga, yakni al-qaraba, kerabat. Hubungan kerabat diputus. Dan yang paling parah tadi diantaranya adalah adopsi anak, yang mereka, banyak diantara mereka diputus dari orang tuanya asli, kemudian dikenalkan dengan bapak angkatnya dan ibu angkatnya. Dan ini harus diwaspadai, juga nanti akan memutus hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak terhadap orang tua, memutus juga tentang apa, waris mewaris antara orang tua dengan anak, dan yang lainnya, perwalian dan yang lainnya. Maka madaratnya banyak sekali, ya kan? Tapi karena masyarakat kita, masyarakat yang jauh dari pemahaman yang benar tentang Islam, mereka kaum muslimin, tapi kaum muslimin mewarisi Islam warisan dari orang tuanya, orang tua juga bodoh, para pemuka agama juga rata-rata cuma mementingkan kepentingan dunianya, biar tidak dibenci oleh masyarakatnya, maka enggak akan bisa bunyi menjadi setan akhras, setan bisu. Kalau kebatilan, mereka yang paling pertama menyuarakan kebatilan, menjadi setan natik, setan yang berkuar-kuar ketika ada kebatilan, mereka yang paling di depan. Kalau di waktu kesempatan untuk membuat bid'ah, yang paling di depan. Kalau ada kesempatan maksiat, mereka juga paling di depan. Ini para tokoh yang ada di negeri kita ini kebanyakan illa man rahimallah. Kesesatan mereka yang paling depan, kemaksiatan mereka yang paling depan, semua kejahatan direkomendasi oleh mereka. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kekufuran mereka yang paling di depan untuk menyuarakan. Kalau berkhutbah, bicaranya umum. Contoh enggak disebutkan tentang kedoliman, bid'ah enggak disebutkan tentang contohnya, syirik enggak disebutkan tentang contohnya. Manusia dibikin bingung atas para khutbah, juru khutbah, yang mereka tidak memikul agama dengan amanah yang benar. Illa man rahimallahu ta'ala. Fahamlah ya ikhwah. Maka kalau itu, kadang kita dikejutkan dengan seorang khutib, ketika kita harus jumatan dengan sebagian mereka di masjid ketika safar dan semisalnya, dikejutkan dengan apa? Kebodohan yang enggak ada hentinya sampai kapan. Maka hasilnya kita lihat sebagaimana yang terlihat di banyaknya kaum muslimin. Nah, seperti ini sekarang ini. Kejak keledai. Cengak-cengok di tengah kaum muslimin berebeki wong. Isinya adalah mengumbar, ya kan? Kalau enggak bid'ah ya syirik. Nah ini. Sama ya wa. Mudah-mudahan suara ini sampai kepada mereka. Dan mudah-mudahan ada yang tanya kepada saya. Kita syukuri alhamdulillah kamu dan kamu tanya. Ya. Untuk mudah-mudahan ada yang enggak terima. Kalau ada yang terima berarti akalnya masih laku, masih berguna. Baik. Ini guna. Qulu musaddiqun. Kama qala ta'ala fa'al asaitum an in tawallaitum an tufsidu fil ard wa taqta'u arhamakum. Coba ini bayangkan. Fa'al asaitum. Apakah kiranya kalian jika kalian berpaling dari kebenaran akan membuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kerabat kalian. Ini balasan daripada tawalli, berpaling dari kebenaran. Hukumannya adalah apa? Dua perkara, membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang umum, syirik, kufur, bid'ah dan ma'asi. Dan kerusakan yang khusus, taqta'u arhamu, dan memutus hubungan kerabat keluarga kalian. Wa taqta'u arhamakum, ahsanta, jazakallahu khair. Jadi balasan dari orang yang memiliki tawalli, berpaling dari kebenaran, dua perkara besar. Setelah umum disebutkan khusus, dikru taksis badal am, menunjukkan bahwasanya memutus hubungan kerabat termasuk perkara besar karena termasuk ifsad di muka bumi. Antuf situ fil arad ini umum, watukabti warhamakum ini khusus, termasuk daripada ifsad diantaranya adalah memutus hubungan kerabat, menunjukkan bahwasanya ini perkara yang benar-benar perlu diperhatikan. Betapa banyak manusia yang sekarang ini terjerembab dalam perkara ini, memutus hubungan kerabat, hubungan keluarga. Maka itu fa'al asaitum, maka apakah kiranya jika kalian berpaling dari kebenaran. Sebagian penerjemah ada mengatakan berkuasa. Apakah kiranya kalian jika berkuasa. Intawallaitum. Tapi insyaAllah yang benar adalah berpaling dari al-haq akan bikin kerusakan di muka bumi. Yang terkhusus adalah apa? Memutus hubungan kerabat. Ini syaitnya adalah wataqtu arhamakum. Saran untuk hadis atas ayat ini. Qawlu musaddiqul wa musaddiqul bisikir aim mutlakon. Membenarkan sihir yaitu secara mutlak. Semua macam sihir. Wa min huwa tanzim. Nah ini syaitnya. Dan diantara sihir yang tertela dalam perkara ini adalah ilmu perbintangan. Lima takut dama minal hadis. Dikarenakan telah lalu tentang hadis yang menjelaskan perkara ini. Wa dawajuhu mutawafaqatil hadis litarjamah. Ini segi kesesuaian hadis untuk judul yang telah kita lewati, babu maja'a fitanjim. Bagaimana ya ikhwah? Qala Dzahabi fi al-kabair. Ini al-kabair nama kitab. Satu jilid sedang. Salman, kok rungokno kupingmu digunakake kok dengerken. ya kan? Sebagian ulama menisbatkan kitab ini kepada Dzahabi, dan seolah benar ada yang mengingkari. Wa yadkhulu fi ta'allumus simiyah wa amaluha, dan masuk dalam perkara-perkara dosa besar adalah mempelajari simiyah dan juga mengamalkan simiyah. Maknanya adalah mahdus sihir, murni sihir, sihir yang murni, sihir murni, murni sihir. Dan sihir adalah harus kufur, labuta ayyakuna labuta ayyakfur. Waqtul mar'i an zawjatihi wa mahabbatuz zawj li amri imrati wa bughdaha wa bughdahu. Jadi biar seorang laki-laki dan istrinya saling cinta mencintai, seorang suami mencintai istrinya, seorang suami membenci istrinya, atau seorang istri membenci suami, ini juga termasuk dari amalannya para sahar atau tukang sihir. Wasbahu dalika bikalimatin majhulatin, dan yang semisal dengan itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang majhulat. Majhulat ini majhulatul makna. Mana majhulat dan majhulatul makna, maknanya majhul. Kalimat yang tidak jelas maknanya. Biasanya ada kalimat-kalimat tertentu yang enggak ketahui maknanya. Sim-sim, dal-dal, ro-ro, dan semisalnya. Tok-tok. Dan juga ada kalimat yang maknanya enggak jelas. Qala wa kasir min al-kabair bal amat wa ila al-aqal yajalu khulqun min al-umma tahrimahu wa ma balagu jazul fihi wal wa'idu alaihi. Dan banyak sekali dari perkara-perkara dosa besar, bahkan umumnya mayoritasnya dosa besar kecuali yang sedikit, rata-rata banyak manusia dari umat ini tidak tahu tentang pengharamannya, dan enggak sampai kepadanya jazir larangan tentang perkara tersebut, dan jangan juga kadang enggak sampai tahu tentang ancaman terkait dengan dosa besar. Inilah musibah dan akibat kebodohan dalam ilmu agama. Maka seorang hamba perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang sampai kepada dirinya, berupa dimudahkan dalam mencari ilmu, ilmu syar'i. Maka bersyukurlah, atau kita syukuri waktu kita, kita gunakan kesempatan di luang setelah waktu kerja mencari ilmu, khususnya di tempat kita ini. Banyaknya kawan-kawan yang memiliki kemampuan dalam mengajar, kita harus mengambil kesempatan satu hari semalam, taruhlah setengah jam minimal, untuk membaca Al-Quran, mempelajari bacaannya, bahkan mungkin menghafal sebuah beberapa kalimat Arab dari ilmu sorof, atau juga menulis kalimat Arab dan semisalnya, mungkin juga sampai lebih jauh lagi mempelajari ilmu nahwu, sehingga hidup kita senantiasa kita penuhi dengan perkara yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita insyaallah taala. Dan sebagai bentuk mensyukuri nikmat di mana Allah memberikan kemudahan kita sampai kepada majelis taklim, kampung yang dihidupkan dengan taklim. Ini enggak ada gantinya, enggak ada gantinya yang lebih baik daripada itu. Maka gunakan waktu yang sebaik mungkin di waktu luang untuk mencari ilmu, belajar ilmu, bukan cuma sekedar hadir setengah majelis antara maghrib dengan isya, tapi waktu yang lain juga perlu diisi dengan mencari ilmu. Suasana menjadi bagus, pemandangan menjadi menyenangkan, daripada ada cerita tidak ada ujungnya. Itulah ya ikhwan, mudah-mudahan ini bermanfaat kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hafadzalu.